terkenang kekasih, rindu yang mengusik mimpi menjelma kembali. Teringat semua kisah cerita asmara, ku peluk dirimu manja, tak akan kau lepas cinta. Bahagia dua insan berasmara. Kau tinggal kecewa. Tiada kata manja, tiada pandang mesra. Kau pergi ku yang merana, kasihmu terputus sudah. Kau tinggal kecewa.